Ya ayyuha alunnuha alunnuha wa taqwa ya ayyuha alunnuha alunnuha wa taqwa sallu alayhi wa sallimu wa sallimu taslima sallu alayhi wa sallimu wa sallimu taslima ya ayyuha alunnuha ila habibina rasulillah sayyidina muhammad bin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anallahu yu'id darajati fil jannati wa anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wa dunya wal akhirati al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin الفاتحة إلى الأولياء والصالحين في مشارك الأرض مخبئة النساء سنة الحبيب أحسن من أحمد بهر أي بكر بمحمد أصقب سيد محمد بن الشيخ محمد بن الشيخ جمالي ما شاء الله ثم شاهدنا حبيب دروس بن الحلال تقاتل أحمد أصقب سيد محمد سيد محمد ما شاء الله ثم إلى مواتنا وأمواتكم وموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتي في الجنة وينفعنا بأسراري وأنواري وعلومي في الدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لشهد الله محمد بهر وسلم وجزاك الله خيرا كان عندنا هي مشهور مرحبا شيخ شيخنا مشيكم وليدنا يقول كل من حضر في هذا المسجد والموفقين ومبرئين ومخصين ومشاهدين ومستمعين أصل افتح علينا وعليهم فتوح العارفين ويغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم ويتولى أمرنا أمرهم في الطاعة والصحة والعافية وسيأرزقنا وإياكم ويقضي حاجتنا وحاجتهم ويبلغ أملنا وما لهم يجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة والحفظ والعزمة من الزلات والعطية في النادي بالدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم

untuk bisa berkumpul dengan beliau nanti, usahanya saat ini memperbanyak perkumpulan-perkumpulan yang menggembirakan beliau, memperbanyak pertemuan-pertemuan yang menjadikan beliau senang. Dan seperti inilah pertemuan yang disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi melihat dua kelompok orang berada di dalam masjid, yang satu adalah orang berzikir kepada Allah, yang satu orang menuntut ilmu, Nabi mengatakan, itu baik, semuanya baik, akan tapi majlis menuntut ilmu adalah lebih aku cintai, lebih aku cintai. Sebab orang beribadah jika tanpa bimbingan ilmu, bisa saja ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah banyaknya orang tertipu dengan ibadahnya karena kurang ilmu, sehingga dia menjalankan ibadah satu sisi, tapi tanpa disadari dia melakukan kemaksiatan di sisi yang lain. Maka majelis ilmu harus terus kita hadiri, dan kita lazimi, kita tekuni. Dan di majelis ini ada silsilah kita, silsilah pendidikan akhlak, hubungan kita dengan sesama manusia sebagai mukaddimah pembacaan kitab Safinatun Najah. Jika pada pertemuan yang lalu dan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita berbicara, kita membangun hubungan baik dengan orang tua, masalah berbakti pada orang tua, dan semoga sebulan ini sudah ada perubahan pada kita. Tidak ada lantang, suara lantang untuk orang tua, tidak ada bentakan untuk orang tua, tidak ada cemberut untuk orang tua. Yang ada adalah senyum, pengabdian, dan keindahan. Dan dengan saudara sudah kita bahas masalah waris pada pertemuan yang lalu. Semoga sudah tidak ada lagi permusuhan dengan saudara, yang ada adalah ukhuwah, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ilmu bukan hanya untuk kita dengar, itu dongeng. Kalau ilmu untuk kita dengar, kemudian kita terapkan, kita rasakan, dan jadilah kita ini orang pertama kali yang mendengar dan sekaligus sadar, kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita sebut, kita berbicara tentang birrul walidaini, jangan sampai yang kebayang di mata kita adalah orang lain yang durhaka. Tapi hadirkan bahwasanya diriku ini adalah anak yang harus berbakti kepada orang tuaku. Di saat berbicara tentang memutus tali persaudaraan, waris, ingat, itu ilmu bukan untuk orang lain, akan tetapi ilmu itu adalah untuk kita, agar kita tidak terjerumus dalam permusuhan, pertikaian, persengketaan dengan saudara, yang itu semua menjadi sebab masuk neraka jahanam, biarpun kadang orang tersebut adalah ahli ibadah. Maka enggak cukup orang beribadah jika tidak punya ilmu. Bisa saja dia haji dan umroh dari hasil rebutan waris, bisa saja dia menghadiri majelis-majelis zikir, akan tapi ternyata dia adalah orang yang memutus tali persaudaraan. Maka ilmu itu penting, dan hari ini akan kita hadirkan lanjutannya. Sebelum baca kitab Safinatun Najah, yang harus kita bangun adalah urusan kita dengan amanat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu anak-anak kita. Tolong lihat mereka dengan hati kasih, pandang mereka sekarang ada di mana anak kita. Wahai hamba yang punya anak, lihat, pandang anakmu saat ini. Anak yang nomor satu, anak yang nomor dua, anak yang nomor tiga, anak yang nomor empat, anak yang nomor lima, anak yang nomor enam, anak-anak kita ada di mana mereka sekarang? Dan harus kita sadari itu adalah amanat besar dari Allah. Jangan enak-enak ibadah tapi anak berbaksiat. Maka ketahuilah, dosa anak-anakmu akan ditumpangkan kepadamu di saat kau sujud di masjid sekalipun, jika engkau salah dalam mendidik anak-anakmu. Ini orang yang tertipu. Makanya tadi, tak cukup orang dengan ibadah, harus ada ilmu. Kalau di sini ada orang yang tidak punya anak, beruntunglah wahai orang yang tidak punya anak, karena sesungguhnya orang yang tidak punya anak tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Allah tidak akan bertanya kepada anda bagaimana urusanmu dengan anakmu karena anda tidak punya anak. Yang tidak punya anak bebas beban untuk urusan anak, tidak akan ditanya oleh malaikat tentang urusan anakmu. Tapi banyak orang yang punya anak ternyata menjadi ahli neraka gara-gara anaknya, dan ini kadang tidak disadari. Jangan kau pandang anakmu sebagai nikmat saja, akan tapi ketahuilah anakmu juga amanat besar dari Allah. Banyak orang punya anak ternyata menjadi ahli neraka. Semoga kita adalah orang ahli surga. Dengan anak-anak ahli surga. Maka mukadimah ringkas ini coba kita untuk kita jadikan bahan renungan untuk diriku. Tidak usah nengok anaknya orang lain. Mungkin tetangga kita anaknya bejat, mungkin saudara kita anaknya bejat, bukan urusanmu. Urusanmu adalah dengan anakmu dulu. Aku akan kau jadikan apa anakmu itu? Pandanganmu terhadap anakmu pandangan apa? Ini adalah pertanyaan untuk diri. Tanyakan, pandanganmu terhadap anakmu itu kayak apa? Kita semua beriman atau tidak kalau di sana ada alam akhirat? Pertanyaan. Di sana ada alam barzah, di sana ada alam akhirat. Orang yang beriman, beriman kepada hari akhir. Kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Agak tapi banyak orang yang katanya beriman, dengan lidahnya dia mengucapkan beriman kepada hari akhir, akan tapi seolah-olah dia tidak beriman kepada hari akhir. Kebaca di saat berbicara tentang masa depan, khususnya masa depan anaknya, anak kita. Orang tua yang tidak pernah memikirkan masa depan anaknya adalah orang tua sakit. Semua orang tua yang akalnya sehat akan berpikir masa depan anaknya. Selalu berpikir masa depan anaknya. Sehingga kalau kita tanya satu seorang bapak atau ibu yang bekerja keras, meres keringat, banting tulang, cari duit, nabung, nabung, nabung, bangun rumah, kalau ditanya untuk siapa? Anak. Yang rumahnya kecil mau digedekan agar anaknya nanti nyaman. Diberi modal agar anaknya sejahtera. Karena orang tua ini cerdas, karena memikir masa depan anak. Kalau ada orang tua yang tidak peduli urusan anak, tetangganya pun ikut marah. Sore dibiarin, gak mandi, di pinggir jalan, makan kelaparan, dibiarkan, sekolah gak sekolah, dibiarkan. Kita pun juga gak senang lihat orang yang begitu, masa anaknya dibiarkan. Karena dia tidak pernah memikir masa depan anak. Jadi insya Allah ini sederhana semuanya. Kalau kita perhatikan semua orang tua memikirkan masa depan anak. Cuman permasalahannya adalah kesadaran akan masa depan ini yang tidak disempurnakan. Seolah-olah anak kita itu hanya hidup 70 tahun saja. Padahal ada kehidupan yang lebih panjang lagi di alam barzah, di alam penantian. Ratusan ribu tahun. Ribuan tahun mungkin, ratusan tahun. Kemudian di alam, di akhirat nanti adalah hidup yang tidak ada batasnya. Kehidupan di dunia ini ternyata sekecil-kecil, sedikit sekali. Banyak orang tua yang rupanya tidak sadar kalau anaknya punya kehidupan di akhirat nanti. Dan ini banyak. Anaknya akan jadikan anak dunia saja. Sehingga dipikirkan adalah urusan dunia anaknya, urusan dunia anaknya, urusan dunia anaknya. Urusan akhirat tidak pernah dipikirkan. Kalau ada seorang anak tertimpa penyakit, semoga anak kita sehat semuanya. Penyakit jantung, paru-paru, korengan. Tapi punya iman. Kenal Allah. Paling-paling dia adalah mati. Setelah itu di alam barzah, tidak ada koreng, tidak ada jantungan lagi. Mendapatkan kenikmatan. Di alam barzah, mukadimah kenikmatan di akhirat nanti. Tapi sebaliknya, biarpun anak itu adalah sejahtera di dunia, kaya raya, harta melimpah. Tapi tidak punya iman, kenikmatan yang dirasakan hanya 70 tahun. Setelah itu akan dapatkan sengsaraan, kesengsaraan di alam barzah. Dilanjutkan kesengsaraan di akhirat nanti yang tidak ada batasnya. Wahai orang tua, ayo sadar anakmu ada di mana. Belajar apa hari ini? Jangan hanya mikir sujudmu sendiri, ketahuilah kau akan ditanya oleh Allah, anakmu ada di mana, belajar apa, bagaimana ibadahnya. Dikisahkan bahwa suatu ketika nanti, kisah tentang orang muflis atau Drunamanil muflis, Nabi pernah bertanya kepada sahabat, sahabat beliau tentang orang-orang bangkrut yang sudah kami syarai dalam mukaddimah pertemuan yang pertama. Orang bangkrut adalah orang yang baik kepada Allah tapi enggak baik kepada sesama manusia. Sehingga di saat akan membawa amal baiknya, sholatnya, zakat, ibadahnya, puasanya, menuju kepada Allah, ditahan karena dia punya kedzaliman. Orang yang dizalim akan menuntut, termasuk anak. Anak yang tidak kita beri pendidikan yang benar, tidak kita kenalkan kepada Allah, lalu dia melakukan kemungkaran, gara-gara keteledoran kita. Kalau kita sudah mendidik, lain cerita. Gara-gara ketidakadaan kita mulai dari kecil, tidak pernah kita kenalkan sekolah agama, tidak pernah kita kenalkan Allah. Menjadi dewasa dia hanya kenal mabuk, kenal judi, kenal zina. Menjadi kaya raya, kejahatannya semakin banyak dengan kekayaannya. Ternyata itu adalah rekening tabungan untuk bapak ibunya, dosa-dosa itu. Sampai dikatakan nanti, di saat orang itu mau menuju surga, merasa menjadi ahli surga, seorang bapak ibu yang salah mendidik anaknya, di saat berlenggang mau menuju ke surga, ditahan oleh sang anak. Anak menyeru kepada malaikat, wahai malaikat tolong, bapak ibu itu jangan boleh masuk surga. Malaikat bertanya, apa urusanmu? Sang anak menjawab, dia adalah bapak ibuku. Dia asik ibadah, umrah, tahajudan, puasa, tapi aku dibiarkan sekolah dak karu-karuan. Sebab aku kenal zina di sana, aku kenal mabuk di sana, aku tidak sholat dibiarkan. Tolong malaikat masukkan ke neraka bersama saya. Malaikat menceburkan bapak ibu yang katanya ahli ibadah, ahli pengajian, ke neraka jahanam. Jangan asik dengan ibadahmu sendiri, wahai para bapak ibu. Karena Anda hidup dengan anak-anak. Kecuali Anda mengambil keputusan hidup sendiri, enggak punya anak, enggak punya istri, enggak punya anak, enggak suami, hidup di tengah hutan belantara sana, enggak akan ditanya oleh Allah. Tapi Anda sudah mengambil keputusan harus menikah dan punya anak, kemudian punya keturunan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita ini akan ditanya oleh Allah akan amanat-amanat yang Allah berikan kepada kita. Akan ditanya oleh Allah. Dan alangkah banyaknya hamba-hamba yang tertipu, lihat. Kalau urusan ibadah, Masya Allah, tahajudan jam 2 sudah bangun sampai pagi, akan tapi tak pernah sadar anaknya ada di mana. Anaknya ada di mana, Masya Allah. Mungkin bapaknya ngaji, akan tapi anaknya pergi ke tempat yang haram. Dan alangkah banyaknya orang tua yang dayus, sudah tak punya kecemburuan, tak ada. Tidak punya keberanian menegur anaknya. Tidak punya keberanian sehingga anaknya melakukan apa saja bebas. Biasanya itu adalah orang tua yang tidak tulus dalam mendidik anak. Disebutkan dalam bahasanya al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Di akhirat nanti itu orang itu akan menjadi saling bermusuhan. Jika salah dalam kita berhubungan. Bapak dengan anak, ibu dengan anak, di dunia adalah lihat anak. Seorang anak disusui seorang ibu, akan tapi ternyata naudzubillah, anak itu nanti di akhirat lupa kepada ibunya. Jika ternyata anak itu dididik dengan cara yang salah, dituntut sang ibu, wahai malaikat, masukkan ibuku ke neraka jahanam. Karena ibuku tidak pernah ngajariku sholat, ibuku tidak pernah mengirim aku ke tempat yang baik, padahal disusui oleh ibunya. Lupa itu semuanya. Menjadi permusuhan nanti di akhirat. Kecuali dalam ketakwaan. Maka sekarang ayo koreksi anak kita di mana. Kadang kita itu Masya Allah, kurang sadar, makanya ilmu insyaf itu mahal. Sambil merenung insyaf, anak kita boleh menjadi seorang insinyur, seorang dokter, tapi insinyur yang ahli sholat. Bagi calon dokter itu kalau belajar kitab Safina itu seminggu beres. Beres, karena dia punya kecerdasan. Cuma karena sama orang tuanya tidak pernah diarahkan, tidak mengerah ngerti ilmu agama. Kalau calon insinyur belajar kitab Safina enteng seminggu beres. Cuma bapaknya tidak pernah ngantarkannya. Masuk neraka itu bapak. Mau dibawa kemana anak-anak kita itu? Memang anak kita harus sebagai khalifah Allah di muka bumi harus beragam bermacam-macam. Ada anaknya si fulan yang menjadi insinyur, ada yang menjadi seorang dokter, bahkan mungkin ada yang menjadi pejabat, mungkin ada yang memimpin negara. Tapi yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kenal Allah, ketahuilah menjadi musibah buat kita. Kalau anak kita adalah seorang yang bodoh, tidak punya ilmu, tidak pernah kita sekolahkan lalu dia tidak kenal Allah, kalau berbuat jahat paling nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi kalau sudah ibu bapak sekolahkan tinggi-tinggi, punya pangkat, lihat kalau mau berbuat jahat apa yang dilakukan. Dan ternyata tetap bukan untuk bapak ibu untuk masuk neraka jahanam. Dan sekarang kita perlu renungan, perlu sadar. Kalau Anda menyekolahkan anak, awas, akhirat harus ada di situ. Akhirat harus ada di situ. Jangan sampai kita dikagetkan nanti di alam barzah, ternyata anak-anak kita tidak kenal Allah. Ada di mana anakmu? Jika ada seorang ibu berkata kepada anaknya begini, wahai anakku, yang penting kamu itu sejahtera di dunia, kaya raya. Setelah itu kamu mati masuk neraka, enggak apa-apa. Ada atau tidak? Yakin enggak ada yang ngomong? Karena ibu orang sehat. Coba ibu yang sakit. Ibu sehat tidak ada yang berkata begitu. Wahai anakku, yang penting kamu di dunia kaya raya, banyak duit. Tapi setelah itu masuk neraka kalau mati. Ada enggak ngomong gitu? Yakin? Memang omongan tidak ada. Akan lebih banyak perilaku dari bapak ibu ngomong begitu. Secara lidah tidak berucap, akan tapi perilaku orang zaman sekarang itu seperti itu. Perilakunya itu ngomong begitu. Wahai anakku, yang penting kamu kaya raya di dunia, setelah itu masuk neraka enggak apa-apa. Dari mana kita tahu? Urusan di saat memilihkan pendidikan. Kalau sudah pendidikan, urusan cari duit, lihat, dibiayai sama bapak ibunya. Rela jual jawah, jual sawah, jual anting. Demi anaknya agar bisa sekolah, di sekolah untuk cari duit. Fakultas-fakultas ekonomi dan sebagainya. Keluar duit, jutaan. Dibiayai, belikan motor dan sebagainya. Bayar uang hidup jutaan. Demi agar anaknya bisa kuliah. Tapi giliran untuk madrasah diniyah ngaji di kampungnya, dimintai sumbangan 10 ribu saja, katanya kemahalan untuk manusia. Jadi itu tidak sadar orang kayak itu. Padahal di gratis pun kadang-kadang tidak mau menyekolahkan di tempat semacam itu. Mau ke mana? Itulah seorang ibu yang seolah-olah mengatakan anaknya ingin jadi ahli surga. Dia tidak menghendaki surga. Sadarlah wahai para orang tua. Malam ini malam kesadaran. Anak kita akan kita antarkan ke surga. Kalau jadi dokter, jadilah dokter ahli surga. Kalau sudah sekolah umum, masya Allah diperhatikan ibu. Apa? Mau sekolah SD atau SMP? Yang pakai ijazah itu. SD, SMP. Kalau anaknya sakit, ibu bingung, nak. Jangan sampai tidak masuk kelas, nanti kamu tidak naik kelas, nak. Dibijitin, sakit demam, nak. Berangkat, nak. Berangkat, nak. Itu kalau banyak, kalau sekolah umum. Sudah SMP sama SMA. Sakit sedikit, enggak masuk sehari saja, ibunya bingung, diolesin ini . Tapi giliran ngaji di tempatnya ustaz itu, sakit sedikit saja, kata ibunya, sudahlah nak, istirahat, pak gurunya baik kok, biar saya dan dia ngomong. Model-model manusia gitu. Enggak menghargai urusan akhirat. Anak Anda boleh menjadi seorang dokter, dan memang harus ada dokter-dokter. Tapi dokter yang khusyuk ahli sujud. Dokter yang takut kepada Allah, insinyur yang takut kepada Allah, dan itu perlu kesadaran. Makanya wahai para orang tua yang menyekolahkan anaknya di kampus-kampus, anakmu ngaji atau tidak? Belajar agama dengan siapa? Belajar khusyuk dengan siapa? Sholatnya bagaimana? Dan itu yang nomor satu urusan agama ini. Kalau hanya urusan kekayaan, tidak harus punya gelar sarjana. Sebab orang kaya di Kuningan rata-rata tidak punya gelar sarjana. Coba cari itu. Orang kaya Kuningan rata-rata enggak punya gelar sarjana. Mau apa lagi? Tapi perlu anak kita punya wawasan urusan dunia. Karena apa? Khalifah Allah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardh. Allah menjadikan kita ini khalifah untuk melestarikan semesta ini. Harus ada dokter yang ahli sujud, insinyur ahli sujud, pakar-pakar ahli sujud. Tapi jadi masalah ada orang tua lengah dan terlena sehingga apa? Urusan agama tidak pernah diperhatikan anak-anak kita. Awas, Anda akan masuk neraka lebih dulu kalau anak tidak benar. Semoga ini semua menjadi ahli surga. Sekarang tanyakan anakmu ada di mana. Bahkan kadang anak kita begitu murah, anak kita masya Allah, kehormatan anak kita tidak pernah kita jaga. Kehormatan anak kita kalah dengan barang dagangan kita kadang-kadang masya Allah. Kalau kita pikir, kalau orang mau dagang saja, mau jualan itu, kalau mau nyewa toko itu dilihat bolak-balik tokonya, strategis atau tidak, tempatnya aman atau tidak, kira-kira nanti banyak penjual pembelinya enggak, itu orang mau nyewa toko. Tapi siapa di antara kita yang di saat anaknya mau ngekos lalu dikontrol kos-kosannya kayak apa? Mungkin dia kuliah di Jogja 4 tahun enggak pernah tahu kos-kosannya kayak apa. Allahu akbar. Mana kecintaan kita kepada anak kita? Cinta palsu. Kita diri anak kita kenal Allah. Ini loh pengajian. Kita tidak ngajak berzikir saja. Nanti khawatir zikir-zikir anaknya adalah musuhnya ahli zikir. Kita ada ngajak pengajian-pengajian tak, tapi anaknya harus kita bawa. Makanya silsilah yang pertama yang kita bangun adalah hubungan dengan manusia. Dari ibunda kita, saudara kita, anak-anak kita. Bahkan kadang yang sadar pun masih enteng, masih remeh. Misalnya apa? Nak, kamu kuliah nak sambil nyantri. Nah. Mondoknya pun jadi sambilan. Kan enggak enak bener, nyambil tuh. Beragama kok nyambil sambilan. Dan kami ngenes betul. Anak-anak kita yang di kampus malas ngaji. Biarpun masih ada, alhamdulillah kita membuat komunitas di Jawa Timur, di Bandung, di ini. Komunitas anak-anak kita sambut anak-anak kampus. Kampus umum. Dan kami punya cita-cita setiap kampus umum kita akan buat pesantren mahasiswa di sampingnya. Hanya kami butuh untuk mereka duduk dengan kami untuk belajar sholat, ngaji, agar kenal Allah. Itu saja. Tapi ngeri. Ngeri. Dan coba Anda renungi diri Anda sendiri. Anakmu yang sekolah di kampus ngaji di mana? Tidak usah jauh-jauh. Barangkali kita termasuk bagian orang yang harus sadar pertama sebelum orang lain. Alasannya sibuk dan sebagainya, masya Allah. Tapi kalau sudah ekstra, pelajaran tambahan, tidak pernah ada kesibukan. Tidak pernah ada pusing, tapi di saat urusan ngaji, alasan ngantuk dan sebagainya. Wahai para orang tua sadar, anakmu itu amanat dari Allah. Amanat, amanat, amanat, amanat. Dan ingat, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas dengan pertolongannya. Kalau ada di antara kita yang terlanjur salah mendidik anaknya, Allah Maha Pengampun, segera kita kembali. Minta ampun kepada Allah. Tapi bagi yang masih mungkin untuk mendidik anaknya, jangan salah memilihkan sekolah untuk anak-anak kita. Sisi lain kami terharu dan ternyuh. Di saat membuat sebuah sekolah, yang di situ adalah penekanan pendidikan agama. Sekolah umum yang ada ijazahnya penekanan pendidikan agama. Dan wajib pondok. Kita akan membuat pondok pesantren. Ada pondok pesantren murni, pondok ngaji tok, jangan mikir macam-macam. Ini hanya mencetak ulama. Kemudian kita buka sekolah. Dan sekolah ini lain, bukan program pondok ini. Kita buka sekolah, dan yang sekolah ini adalah sekaligus pondok. Ternyata subhanallah ibu, yang menginginkan banyak meludak. Allah. Sampai yang harus kita tolak separuh. Yang kita terima hanya separuh. Artinya apa? Di sisi lain banyak orang yang hilang, gak pernah peduli anaknya ngaji di mana. Sisi lain banyak orang yang rindu anaknya akan jadi, saya pengen punya anak jadi dokter bu ya, tapi pengen yang ngerti Allah, kenal Allah. Baik. Ada lagi, saya seorang insinyur, saya pengen anak saya ngerti ilmu ini, tapi yang ahli sujud banyak sekarang alhamdulillah. Coba kalau Kak Al-Bahjah Ustaz sana lihat, kita ada sekolah ternyata berebut. SMP sudah kita tutup saat ini. Pendaftaran SMP anaknya belum lulus sudah kita buka dan sudah kita tutup. Hanya sekedar untuk dari sisi dan kita ingin tahu sebetulnya seperti apa sih keadaan umat. Ternyata apa? Kasih sayang Allah masih ada pada mereka. Ternyata banyak orang tua yang rindu kemuliaan itu. Menginginkan anak tidak cukup. Aku rugi kalau menyekolahkan anakku hanya pendidikan umum-umum saja. Rugi saya. Kalaupun ngaji di rumah biasanya ngantuk gilirannya. Saya harus anakku belajar ilmu pendidikan umum, yang di situ harus ada pendidikan agamanya. alhamdulillah sudah banyak yang seperti itu. Dan tidak usah nengok anaknya orang lain, wahai hamba Allah. Tengok anakmu sendiri, karena yang ingin selamat adalah aku. Ada satu orang suatu ketika, bukan orang kaya, rezekinya mah pas-pasan. Sudah terlanjur mendaftarkan anak-anak di sebuah anaknya di sebuah sekolah. Di situ pendidikannya tidak ada agamanya. Terlambat dengar pengajian. Pengajian ini, makanya ceramah masalah anak ini saya dahulukan sekarang ini, karena 3 bulan kemudian lulusan anak-anak. Waktu itu kita ceramahnya terlambat. Sudah pada lulusan, sudah pada daftar, kita lagi ceramah. Ada yang sadar, "Buya, saya sudah terlanjur daftar dan sudah bayar, bagaimana?" Kalau cuma kehilangan 8 juta untuk keselamatan anak harus enteng. Cuman kadang-kadang sudah terlanjur, "Oh iya, saya sudah terlanjur bayar, Buya, biarin saya kalian anak saya biar terlanjur masuk neraka." Mau gitu? Tidak apa-apa, 8 juta hilang, tapi anakku selamat. Saya tidak boleh masukkan anak saya ke tempat itu. Kita perlu cerdas, wahai para orang tua. Didik anak yang cerdas. Anakmu adalah tanggung jawabmu. Anakmu adalah sebab keselamatanmu. Anakmu adalah pengangkatan derajatmu. Jangan sampai kita lengah. Kita akan dikagetkan nanti di alam barzah. Boleh anak kita menjadi seorang kaya raya, tapi yang ahli sujud. Boleh anak kita menjadi presiden sekalipun, akan tapi yang kenal Allah dan pendidikannya dari awal. Kenalkan masjid-masjid, musola-musola. Umumnya ini, umumnya kalau sudah sekolah kampus, SMA, SMP, ngaji males. Kalau sudah SMP, berapa ribu sekolah, tapi musola sepi. Terus apalagi sekarang sekolah itu banyak tambahannya, les, bimbel. Yang sekolah umum itu, yang tidak ngajar kenal kepada Allah, biasanya ditambahi bimbel. Biasanya kalau zaman dulu kita itu sekolah itu cuma capek jam 12, istirahat sebentar, sekolah ngaji sorenya. Allah, sekarang sudah kalah sama bimbel, sama ekstrakurikuler. Habis, pokoknya dijamin inti harus masuk neraka. Harus keras begini pendidikan. Sebab kadang-kadang keras saja nggak sadar-sadar. Mohon maaf, karena saya cinta pengen ahli surga semuanya. Kalau tidak tegas begini kadang-kadang masih ngantuk. Kami cinta agar anak-anak kita menjadi anak ahli surga semuanya. Allah. Lihat, kalau ini didengar dengan hati, mungkin ada yang sakit, anak begitu. Tapi kalau Anda dengar dengan hati, bisa saja 15 tahun yang akan datang kita akan dikagetkan. Presidennya adalah alumni Majelis Kuningan, seorang imam ahli sujud. Allah. Kalau Anda serius, Anda dengar malam ini dengan tulus, makanya yang sakit hatinya saya minta maaf. Karena saya cinta. Saya tidak ingin ada yang kelewat. Saya tidak ingin ada satu pun masuk neraka gara-gara anak. Perhatikan anak-anakmu. Kemudian setelah sadar ini penting masalah anak. Setelah sadar pendidikan anak, Anda harus memilih sekolah di mana. Bukan setiap sekolah agama, bukan setiap sekolah agama menyelamatkan anak kita. Sebab akidah gaduh-gaduh juga ada sekarang. Akidah ngaco banyak. Maka Anda ini, jangan setelah sadar, anakku harus kenal agama. Agama model apa ini? Sebab Islam dirusak oleh musuh-musuh Allah. Islam dicemar. Islam sudah diacak-acak. Akidah banyak yang enggak. Banyak akidah yang tersebar, akidah yang sesat. Maka setelah bapak ibu sadar mau memilihkan sekolah yang benar, minta petunjuk kepada ulama. Minta petunjuk kepada ulama. Dan ulama itu biasanya ada ulama itu yang selalu bijak menjaga. Kalau ulama diem itu jangan di. Misalnya kalau Anda bertanya kepada seorang ustad, "Ustad, gimana anak saya mau sekolahkan di sekolah itu?" Kalau dia diem tok berarti enggak boleh. Sebab ulama biasanya tidak mau jadi fitnah. Jangan, kadang-kadang tidak gampang ngomong gitu. Cuma diem tok ini. Apa tidak ada yang lain? Itu peraturannya tidak boleh. Harus paham. Kalau Anda tanya kepada saya, biasanya saya diem. Apa tidak ada yang lain, Ustaz? Ini. Berarti Anda paham tempat itu bermasalah. Sebab sekarang agida macam-macam. Dia tanya ngajari sholat dan sebagainya. Tapi ngajari bulat. Ini syirik. Masuk neraka. Bulat perang. Agida sesat. Makanya ya yang menjadi masalah di saat orang sadar menyekolahkan anaknya sekolah agama, lah kok ternyata salah menyekolahkan, sama aja masukkan anaknya ke neraka nanti. Maka harus Anda melalui bimbingan seorang guru. Misalnya Anda sekolah, saya akan nyolahkan anak saya di Jawa Tengah sekolah ini, bagaimana? Ini akan dilihat, dilacak, diamati akidahnya. Kalau benar, oke. Okay. Akidahnya yang benar. Madrasah, madrasah SMP, SMP Islam, SD, SD Islam, TK, TK Islam, tidak semuanya benar, banyak yang bermasalah itu. Banyak yang bermasalah. Mengajarkan akidah-akidah yang tidak benar. Rambu-rambunya ada nanti. Biasanya masalah tauhid keimanan, tiba-tiba ada SD yang mengajari misalnya, ini satu-satu tanda. Kalau ada SD atau SMP yang mengajarkan tentang Allah di mana, Allah di atas langit, itu langsung akidah sesat. Ibu gak boleh nyekolahkan anak di situ. Biarpun sudah bayar 100 juta, cabut. Anak Anda pengen selamat. Awas ya, ini rambu-rambunya. Allah tidak butuh tempat. Lah kok dibilang Allah di atas langit? Berarti ini. Sebenarnya ini dari sini akidahnya macam-macam. Akidah yang enggak ngaco. Jadi Anda yang sadar, para bapak ibu sadar ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang mulia, harus tahu ini benar enggak akidahnya. Sudah jauh-jauh datang dari mana, Kuningan ke Tegal atau ke Cirebon. Salah. Terus bagaimana ini? Mau dia akan dibawa kemana anak kita? Baik. Intinya harus sadar kita. Yang pertama sadar harus anak kita bawa kepada kemuliaan. Makanya kita juga rindu untuk membawa anak-anak kampus. Kita punya cita-cita besar, para bapak ibu. Tidak hanya membuat pondok pesantren seperti itu, tapi membuat pondok pesantren mahasiswa. Termasuk kita bagaimana mahasiswa ini biar dia kenal Allah, tidak makan banyak waktu, tidak butuh banyak waktu. Sehingga kita akan menyusun kurikulum ringan dengan 4 kurikulum. Buat pesantren mahasiswa, biarpun nyewa rumah di Kuningan, di samping Universitas Kuningan kita nyewa rumah misalnya, yang menampung berapa puluh atau ratus anak. Mereka, kita hanya minta kepada mereka, berikan waktumu untuk kami setengah jam saja dalam sehari, antara maghrib dengan isya. Selebihnya kamu belajar ilmu kampus, sampai kamu menjadi orang yang paling pintar di kampusmu. Tapi berikan waktumu setengah jam saja untuk kami. Untuk belajar apa? Belajar 4 hal. Belajar 4 hal. Yang pertama adalah belajar ilmu fikih yang praktis ringan. Fikih yang kami sampaikan ringan. Belajar wudu, salat, zakat yang ringan-ringan, yang bisa langsung diamalkan. Yang kedua, belajar akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah yang praktis. Yang ketiga adalah belajar akhlak. Lah ini silsilah yang kami sampaikan, mulai dari berbakti ke orang tua, jangan mutus tali persaudaraan, kayak gini, akhlak. Yang keempat adalah membaca Al-Qur'an yang benar. Sebab banyak loh, hati-hati, ada anak kampus nginep di pondok, enggak dibuat program, enggak bisa paham-paham ilmunya. Bukan anak pondok belajar, anak kampus, anak fakultas ekonomi atau anak teknik nginepnya di pondok, suruh belajar Alfiyah Ibnu Malik, Uqutul Juman, dibikin stres itu nanti. Sebab Alfiyah Ibnu Malik, Uqutul Juman itu kan untuk anak pondok yang khusus di pondok dan belajarnya 12 tahun. Ini anak kampus hanya mampir 1 tahun suruh belajar begitu, berarti tidak dididik gitu. Makanya kami seru kepada pondok pesantren, tidaknya buat program khusus untuk anak-anak kampus. Dan dia akan fanatik dengan ilmu agama yang dipelajari tadi. Dan kita siapkan kurikulum ini. Tidak repot ini, cukup guru 2 saja. Guru Al-Quran 1, selebihnya guru fikih, guru akidah. Ini akidahnya sudah ada bukunya, guru panduannya. Ini adalah pegangan yang harus dipahami kitab kecil itu. Setelah itu, ente boleh baca apa saja, nak. Itu loh. Ini ada program-program semacam itu. Baik, intinya adalah hari ini adalah kita sambung silaturahmi dengan anak-anak kita. Wahai para-para orang tua, ada di mana anak-anakmu? Takutlah kepada Allah. Jangan kau jadikan anakmu sapi perah hanya untuk orang cari duit, cari duit, cari duit. Ketahuilah anakmu ada punya kehidupan nanti di akhirat. Jadikan anakmu ahli surga. Dan kalau anak tidak kenal Allah, akan menyiksa orang tua. Di dunia menyiksa, tidak ngerti berbakti kepada orang tua. Dan di akhirat menjadi sebab masuk neraka jahannam. Di dunia tidak indah sudah karena dia tidak kenal Allah. Kalaupun berbuat baik kepada orang tuanya bukan karena Allah, nasib tuh. Ada seorang anak yang tidak kenal Allah tapi baik sama bapak ibunya. Baik, ya, hanya pengin mendapatkan sertifikat toko, sertifikat rumah, bukan karena Allah, karena tidak kenal Allah. Kalau anakmu tidak kenal Allah, kau yang akan sengsara. Maka kenalkan anak-anakmu kepada Allah. Kenalkan majelis-majelis mulia semacam ini. Makanya kami senang anak kecil dibawa. Tapi jangan hanya di saat kecil saja. Tapi mulai dilatih saat ini. Sampai berkembang. Termasuk syabunna sa'afi ibadatillahi. Anak-anak kecil berkembang dalam ibadah kepada Allah. Itu yang mendapatkan payung Allah nanti di akhirat. Cuma kadangnya orang tua kasihan. Besok mau belajar. Belajar apa ibu? Paling urusan ilmu umum. Pasti yang ngalahkan urusan agama ilmu umum. Pasti dijamin coba. Yang gak tega membawa anaknya ke sini pasti urusan pendidikan umum, bukan pendidikan agama. Itu nasib buruk juga. Urusan agama nomor satu. Makanya majelis kita tidak terlalu malam juga. Jam 8 sampai 9.30 sudah kita tutup, selesai. Biar nanti anak-anak bisa besok belajar, bisa nyaman dan sebagainya. Tapi biasakan anak ini. Dan ada keberkahan di majelis semacam ini. Ada rahmat. Makanya kami tidak pernah terganggu dengan anak-anak kecil. Mungkin tidak paham nih. Tapi rohnya faham. Di mana anak-anakmu, wahai para orang tua? Ini pertanyaan berat. Tidak usah tengok orang lain, tengok dirimu sendiri. Tengok dirimu sendiri. Kenapa yang lain bisa bawa anak-anaknya, tetapi kita belum bisa? Ada di mana anakmu? Kalau ternyata kemarin itu kita salah dalam mendidik anak, sekarang kita harus membuat perubahan. Di rumahku harus ada perubahan. Anakku harus menjadi ahli sujud. Anakku kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja mungkin mukaddimahnya urusan anak. Kita lanjutkan bil barakah dengan kitab Safinatun Naja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa bi ulumikum fi darami dal anqal. Kita sampai kepada arkanul iman. Arkanul iman. Wa malaikatihi. Kemarin iman kepada Allah sudah kita bahas. Sekarang beriman kepada malaikat. Kadang ada pertanyaan, kenapa sih Allah kok butuh malaikat? Allah tidak butuh malaikat. Lalu kenapa Allah menciptakan malaikat? Kalau engkau bertanya, Allah mengapa menciptakan malaikat? Seharusnya engkau juga bertanya, kenapa Allah menciptakan kamu? Malaikat adalah makhluk Allah. Di saat Allah menciptakan malaikat, bukan Allah butuh kepada malaikat. Apakah Allah perlu minta tolong kepada malaikat? Enggak ada. Bagaimana Allah minta tolong kepada hambanya? Malaikat mendapatkan tugas. Dan tugas itu bukan karena Allah tidak mampu. Ini kadang-kadang ada pertanyaan, berarti Allah kayak punya menteri, kayak raja punya menteri. Ya enggak, Allah tidak butuh malaikat. Malaikat dan nabi adalah sama makhluk Allah. Sama, misalnya. Kenapa sih kok Allah tidak langsung nolong saya, kok harus lewat perantara orang kaya? Saya orang fakir. Dapat sedekah dari si fulan. Kenapa kok tidak langsung saya ke saya ini? Ini kan pertanyaan konyol sudah. Sebenarnya ini adalah biasa, bukan. Jadi makanya termasuk kami sampaikan. Kalau ada orang fakir di kiri kanan kita, pandanglah mereka dengan kasih sayang. Jangan pandang dengan mata merendahkan, katailah. Kalau Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak mampu mengayakan mereka. Tapi katailah, Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang sadar. Bukan karena Allah tidak mampu memberikan kekayaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang kaya bukan karena tidak bisa. Kalau Allah berikan, bukan tak bisa berikan kepada seorang fakir, tidak. Dan Allah menciptakan malaikat Jibril, bukan karena Allah tidak bisa berikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Secara langsung bisa, akan tapi begitulah Allah. Makanya, jangan kau bertanya tentang apa yang Allah lakukan, akan tapi engkau lah yang bakal ditanya, kenapa kau begini dan kemana kau begitu. Kalau Allah menciptakan, sudahlah, jangan banyak tanya. Nggak usah protes, sudah. Tentang dirimu sendiri, Masya Allah. Hidungmu. Sekarang orang naik motor kan kayak tutup begini ya. Mungkin ada yang ngomong, kenapa ya Allah hidungku tidak di belakang saja ya. Biar tidak bisa kena tampakan apa, angin ya, gitu ya. Sudah, ini pertanyaan aku hanya sudah. Apa yang berbuat selesai, sudah. Baik, Allah menciptakan malaikat termasuk tanda kebesaran Allah, tanda kuasa Allah. Bisa menciptakan makhluk-makhluk semacam itu. Kalau malaikat saja mengagumkan, bagaimana yang menciptakan malaikat? Gunung, bintang, lautan, lepas, Allah menciptakan mereka. Ini yang harus kita imani, adanya malaikat-malaikat Allah. Iman. Dan kita tidak bisa melihat malaikat-malaikat Allah kecuali di saat malaikat itu menjelma dalam bentuk manusia seperti malaikat Jibril. Dalam hadis ini, hadis yang kita baca ini adalah dari hadis Jibril. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baju yang putih, bersih, rambutnya hitam, duduk bersama Nabi, lalu lututnya menyentuh lututnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menjelma dalam bentuk manusia. Bisa, baru bisa dilihat oleh manusia. Kalau tidak menjelma dalam bentuk manusia, enggak bisa kita melihatnya. Makanya dibahas dalam bab keimanan. Kita tidak melihat, kita wajib beriman. Dari mana? Berita dari Al-Qur'an. Yang mengingkari malaikat hukumnya kafir. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu banyak. Malaikat yang harus kita yakini ada 10. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an. Hanya namanya saja nanti ada perbedaan. Kitab-kitab Allah banyak sekali. Akan tapi yang wajib kita imani ada 4. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Tapi semuanya adalah berubah kecuali Al-Qur'an. Jadi Injil yang selama ini ada di tangan kaum Nasrani adalah Injil yang sudah ada perubahan. Taurat pun demikian, Zabur juga demikian. Kita hanya mengimani kepada Taurat yang masih asli, Injil yang masih asli. Maka jangan salah. Jangan sampai besok ada seorang Nasrani berkata, loh Al-Quran sudah ngomong, kamu harus percaya kepada Injil. Loh ini Injil loh ya. Kok kamu tidak mau ikut saya? Coba saya bacakan Injil. Oh bukan, bukan Injil itu yang saya percayai. Sebab Injilmu itu sudah Injil yang berubah. Tapi kita harus yakin bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci. Dan nanti ada suhuf, selain kitab suci ada suhuf. Suhuf Musa, suhuf Ibrahim, suhuf ada lembaran-lembaran wahyu selain daripada Alkitab tersebut. Beriman kepada kitab Allah. Wa rusulihi, dan beriman kepada utusan Allah. Utusan Allah dari bangsa manusia. Yang menerima wahyu dari Allah untuk disebarkan kepada umat. Rusul. Dalam definisinya adalah Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah, diberi oleh Allah wahyu untuk disebarkan kepada bangsa manusia. Nabi Muhammad Rasulullah. Sudah harus kita yakin. Alhamdulillah ini sudah aman kita. Sudah yakin semuanya. Nabi sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun nanti ada pembahasan. Dan Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi, keluar daripada kebenaran. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Akib. Nabi Muhammad Nabi terakhir. Khatim. Ada khatimun nabiyyin. Tuntasan para nabi. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Dan kita harus yakin Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu. Dan nabi-nabi ini pembahasan akidah sebetulnya. Perlu diberebar, ada nabi punya sifat-sifat. Nabi harus orang yang amanah. Nabi harus tabligh menyampaikan amanah, tidak akan berbohong nabi. Apa yang didapat dari Allah itu yang akan disampaikan. Tabligh menyampaikan pesan semuanya, enggak ada yang disimpan. Fathonah nabi harus cerdas, enggak ada nabi bebel. Nah, harus amanah, sidik, jujur, tidak pernah berbohong. Ini sifat-sifat pembahasan akidah. Dan ini semua adalah di dalam pembahasan akidah yang selama ini diajarkan di anak-anak kita yang ada di musola-musola. Nah, sifat sidik, sidik, amanah, tabligh, khotonah. Ini sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi semuanya punya sifat semacam itu. Baik, yang jelas harus kita yakini bahasanya adanya nabi. Dan disebutin dalam Al-Quran, nabi itu banyak jumlahnya. Cuma yang wajib kita yakini hanya 25 saja. Yang wajib kita yakini nama-namanya. Artinya apa? Di dalam Al-Quran disebut 25 nabi. Ini Adam, Nabi Idris, Nabi semuanya itu. Yang mengingkari itu hukumnya kafir. Adapun jumlah nabi sangat banyak. Nabi sangat banyak. Jumlahnya banyak sekali. Tidak disebutkan bilangan dan hitungannya. Tapi yang jelas Nabi banyak. Tapi semua Nabi itu ada harus setelah sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi. Kalau ada orang ngaku Nabi-Nabi pasti dia sakitnya. Cuman anehnya orang Indonesia itu hebat. Percaya saja. Ajib. Orang ngaku Nabi percaya. Orang ngaku. Pada zaman Nabi juga ada. Orang ngaku Nabi. Musailamah. Musailamah, Musailamah itu adalah pengaku Nabi. Ngaku Nabi. Hebat. Berani ada Nabi pasti ngaku. Ngaku Nabi. Dan dia ngaku Nabi memang punya kehebatan dia. Lidahnya fasih. Omongannya hebat. Punya pengaruh. Mengaku Nabi. Pada zaman Nabi ada orang ngaku Nabi. Jadi kalau Nabi dapat wahyu, dia membuat wahyu juga. Membuat ayat. Ada Nabi membuat ayat turun, dia membuat ayat tandingan. Karena dia merasa dirinya seorang penyair bisa membuat. Karena menganggap Al-Quran itu syair. Bukan. Al-Quran wahyu dari Allah. Bukan syair yang dikarang oleh Rasulullah. Bukan. Tapi mereka membuat, makanya lucu. Ini indahnya Al-Quran dan hebatnya Al-Quran. Siapapun yang ingin menandingi Al-Quran akan dijatuhkan oleh Allah. Jadi namanya Musailamah Al-Katib itu dia punya keahlian dalam membuat syair. Syairnya dahsyat, tingkat tinggi berkualitas. Akan tapi di saat untuk menandingi Al-Quran jadi lucu. Contohnya Al-Quran itu, Allah SWT menurunkan ayat kepada Rasulullah wahyu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi kan ada maknanya tentang kisah yang dahsyat waktu Nabi Muhammad lahir. Ada kawanan, ada rombongan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ashabul fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaitahum fi tadlil. Ada maknanya. Musailamah Al-Katib lalu membuat ayat yang mirip. Al-fil katanya. Gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu gajah? Anak kecil aja lucu. Khurtumuhu tu'il, lalainya panjang. Ya. Apa? Di saat dia ingin menyusun syair, rendah, ditertawakan oleh orang. Dan dia sendiri sebetulnya enggak percaya. Oh, dia ngaku kok. Sampai pernah dia berkata kepada sahabatnya itu, uniknya. Orang ngaku-ngaku Nabi. Dia pernah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, apa pendapatmu tentang wahyu yang aku dapat tadi itu? Apa pendapatmu tentang wahyu yang aku dapat? Sahabatnya ngomong apa? Hai Musailamah, sungguh aku seyakin-yakinnya, aku yakin seyakin-yakinnya kalau kamu itu yakin kalau aku gak percaya kepadamu. Jadi Musailamah itu ngerti kalau orang gak percaya dengan dia. Cuman itulah iblisnya yang keluar. Sahabatnya ngomong, wahai Musailamah, aku yakin seyakin-yakinnya kepadamu. Bahwasanya kamu yakin kalau aku tuh gak percaya kepadamu. Direndahkan oleh Allah di saat ini menandingi Al-Quran. Baik, kitab suci. Nabi, hanya ada Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Dan sebelumnya Nabi sampai Nabi, saya kata khatam Nabi, pungkasan para Nabi, atau khatam stempel para Nabi. Mana stempel? Sebagian ulama mengatakan, apa mana stempel para Nabi? Tidak ada Nabi-Nabi terdahulu, kecuali harus menyebut nama Nabi Muhammad. Yang tidak mempercayai Nabi Muhammad, tidak sah kenabiannya. Maka Nabi-Nabi terdahulu sudah menyebut Nabi Muhammad, khatamun Nabiyyin. Bil yaumil akhiri, dan percaya kepada hari akhir. Jadi percaya keyakinan adanya hari akhir, adanya kehidupan setelah kehidupan ini. Ini dibangun keyakinan. Ini melalui berita Al-Quran, termasuk nanti tadi urusan pendidikan anak. Hubungkan wahai orang tua anakmu dengan kehidupan di hari akhir nanti. Kehidupan di hari akhir. Anakmu bukan hanya hidup 70 tahun, akan tapi setelah 70 tahun ada kehidupan yang lebih panjang. Jika anakmu tidak punya amal baik, engkau akan menemukan kesengsaraan anakmu sepanjang waktu, dan engkau pun akan diseret ke neraka. Hari akhir, yakin betul, seyakin-yakinnya, yakin. Ini perlu didetailkan sebagai masalah percaya kepada hari akhir. Yakin bagaimana? Kata Imam Ali rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, wa karramallahu wajhah. Imam Ali pernah berkata, la kushfa anni lagi ta'umazdattu yaqina. Kalau seandainya tabir itu disingkap di saya, tidak akan tambah keyakinanku. Kalau seandainya tabir itu disingkap, tabir apa? Seandainya dibukakan neraka, kelihatan neraka atau surga, enggak tambah lagi imannya Imam Ali. Kenapa? Imannya sudah pecah. Maka hendaknya ahli iman di saat disebut neraka, yakin seyakin-yakinnya. Keyakinan ini yang membentengi seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Susah untuk berbuat maksiat dan mudah untuk berbuat baik. Makanya kenapa orang susah bermaksiat? Kenapa orang susah beribadah? Kemudah bermaksiat, ropos, sehingga iman itu naik dan turun. Berkurang dan bertambah. Makanya karena keyakinan kita berkurang, maka maksiat yang kena dapat. Tapi semakin yakin, seyakin-yakin semakin kuat, maka keimanan kuat, maka kemaksiatan akan teredam. Memang keinginan bermaksiat selalu ada di dalam diri kita. Ada hawa nafsu, ada setan yang menggoda, ada syahwat di dalam diri kita. Kita ingin melakukan keharaman, tapi kita kekang dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada hari akhir ini penting. Sampai para sahabat Nabi ditanya, ada sahabat Nabi ditanya, bagaimana engkau bisa melakukan ibadah seperti itu? Kok semangat sekali sholat malam berapa puluh rakaat? Kemudian bagaimana engkau takut kepada maksiat? Bagaimana resepmu? Resepnya sederhana. Aku tidak pernah mendengar larangan Allah kecuali aku pandang langsung neraka. Kalau sudah disebut zina, aku akan bayangkan neraka di mataku. Kalau disebut riba yang haram, akan aku hadirkan neraka di mataku, sehingga aku tidak akan mengambil riba. Maka di saat orang tidak meyakini itu semua akan ngentengin. Makanya ilmu itu bukan hanya di otak akan, tapi harus sadar di hati. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran la yatajawazu an hanajirihi. Al-Quran tidak melewati tenggorokannya, tidak pakai sadar di hati. Keharaman. Dan tidaknya kita langsung kalau ada keharaman, ingat neraka Allah, ingat hukuman Allah, ingat murka Allah. Kalau yakin susah melakukan kemaksiatan. Memang kita bisa bermaksiat namanya manusia, tapi cepat bertobat. Kebiasaan yang kita lupa karena sesuatu hak melakukan maksiat, cepat kembali kepada Allah. Akan tapi tadi keimanan itu membentengi orang. Iman terus ditingkatkan keimanan. Maka iman yazid wa yanqus dalam akidah kita. Iman bertambah. Di saat iman kuat susah bermaksiat. Kenapa Bapak Ibu kalau istri saya ini kan dosa di hadapan Allah? Oh, enggak jadi. Ingat Allah. Sampai kita gambarkan sebuah contoh ringan. Urusan dunia saja. Ada seorang, semoga anak kita dijaga dari kehinaan zina dan sebagainya. Amin. Contoh saja ada seorang laki-laki yang dia hobi melakukan zina. Setiap ada wanita cantik yang bisa dibeli, akan dibeli. Dikejar dia. Datanya ini sekedar contoh saja. Contoh yang menggoda, daya tariknya itu ada kan urusan syahwat. Ada seorang laki-laki yang hobi berzina dan hobi mabuk. Tiba-tiba mendapatkan kabar gembira bahwasanya ada wanita tercantik di dunia akan dikirim ke negeri itu. Dan gratis kalau kamu mau bersamanya. Datang dia. Pasti datang karena dia adalah syahwatnya, adalah syahwat dan keinaan. Akhirnya apa? Datang di tempat tersebut. Diperlihatkan wanitanya, oh itu cantik, mau. Baik. Tapi tidak boleh lama-lama. Kamu hanya boleh bersama dia hanya 5 jam atau 3 jam. Kata dia, gak apa-apa. Saya anggap cukup 3 jam, 5 jam. Tapi ingat. Apa? Itu di kamar satu kan? Iya, saya tahu namanya kamar satu. Tapi setelah kamu di kamar satu, kamu masuk ke kamar nomor dua. Pokoknya kalau selesai 3 jam di kamar sama nomor satu yang ada perempuannya tadi, kamu harus pindah ke kamar nomor dua. Di kamar nomor dua ada apa sih? Dibuka. Api menyala. Bara, dan ada 25 orang yang menjaga. Dan orang ini, 5 orang menjaga, 5 orang ini akan memastikan siapapun yang masuk ke kamar nomor 1 setelah 3 jam langsung dipanggang di sini. Ente mau enggak? Coba. Mikir dia. 3 jam seneng mau dipanggang. Yang manggang 5 orang, enggak bisa lari. Enggak mau. Kenapa? Yakin kelihatan. Kita tuh kurang tafakur tentang siksa Allah. Kadang-kadang entengin. Gak apa-apa masuk neraka sebentar, setelah itu kan yang penting masuk surga kan. Yang penting kan kita ahli la ilaha illallah. Enak bener kamu ngomong begitu. Sekarang di dunia saja gak usah lama-lama. Kita kasih duit 100 juta ibadah. Mau disetrika 5 menit. Enggak pun dakmu, setrika 5 menit. Yes. 5 menit. 1 menit, 1 menit. Enak ngomong gak mikir. Ya apa-apa di neraka dulu, tapi setelah itu kan masuk surga. Astagfirullah. Neraka mengerikan. Maka membangun keyakinan kan hari akhir ini penting. Apalagi berkata nanti mau tobat. Siapa sekarang sih yang mau melakukan kemaksiatan dulu, setelah itu yang penting tobat, tobat, tobat. Iya kalau sempat tobat. Seorang mukmin yang kepleset, tapi setelah itu adalah tepat tobat. Memang semua dari kita bisa berdosa. Yang enggak berdosa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hamba terpilih nanti. Kalau kita sesaat melakukan dosa tapi ingat cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi maksudnya apa? Menguatkan keimanan itu membentengi kita untuk berbaksiat. Karena kita ingat yang melihat adalah Allah dan yang mencatat. Kita mengintip aurat yang orang orang lain tidak tahu, dan yang kita lihat auratnya pun tidak tahu, enggak tapi Allah Maha tahu. Apa yang kita lakukan? Keharaman itu ada hitungannya di hadapan Allah. Makanya keimanan itu yang menjadikan orang selalu menjaga. Sehingga di dalam melakukan menjaga agar tidak bermaksiat. Dan di dalam melakukan kemaksiatan seperti dikatakan Imam Haddad, orang itu kalau bermaksiat itu ada dua pilihan. Kalau orang bermaksiat itu dua pilihan. Yang pertama adalah seseorang melakukan kemaksiatan meyakini Allah tidak melihatnya, hukumnya kafir. Allah kalau tidak melihat, kafir. Kalau ada orang bermaksiat lalu mengatakan Allah enggak melihatku, adalah kafir. Yang kedua adalah orang yang melakukan kemaksiatan lalu dia meyakini Allah melihatnya, namanya kurang ajar. Sehingga kalau orang merenung tentang keimanan, susah melakukan kemaksiatan. Biarpun mungkin dia kepleset, bisa lalai dan lupa, namanya kita manusia. Tapi cepat dia menangis karena takut hukumannya di hadapan Allah. Aku hari ini kepleset, ya Allah, aku tadi tanpa sadar mengikuti pandanganku, ya Allah, lalu aku melihat aurat, bangkit syahwatku, ya Allah, menyesal. Apalagi sampai melakukan dosa-dosa gede. Dan alhamdulillah Allah Maha kasih, Allah buka pintu selebar-lebarnya. At-taibu minadz dzambi kabadal dzambala, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa. Ini kan urusan tobat dari dosa. Akan tapi keimanan ini adalah untuk apa? Untuk itu tadi, menjaga dari kemaksiatan. Dan yang kepleset dalam kemaksiatan, ayo cepat kembali kepada Allah, karena hukuman Allah itu pedih. Jangan ngentengin, jangan ngentengin. Baik, ini adalah masalah yaumil akhir. Ada pun masalah qadar, ini pembahasannya agak panjang. Kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pun kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian kita fikih yang telah dijelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, amin. Baik para hadirat, para pemirsa dan para pendengar hadirku di mana pun berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Berikan kesempatan satu untuk jamaah laki-laki dan satu jamaah perempuan dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya tentang waris. Di desa saudara saya, pamannya itu tidak punya anak dan mengangkat anak, jadi mengambil anak. Nah, dan ketika menjelang meninggal, si paman itu malah menghibahkan semua hartanya kepada anak angkat tersebut sebelum meninggal. Nah, paman itu bukan orang yang mengerti agama, bagaimana hukumnya? Dan bila berdosa, siapa yang berdosa? Terima kasih. Baik, yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih masalah waris, Buya. Ibu saya diangkat anak oleh kakak nenek saya. Setelah nenek angkat saya meninggal, warisannya diberikan kepada ibu saya. Terus oleh ibu saya, rumah yang sekarang ditempati saya diberikan kepada saya dan udah diganti nama sama saya. Sedangkan nenek saya sudah meninggal dan udah lama datang saudara nenek angkat saya meminta waris kepada saya. Saya sekarang belum dikasih jawaban. Bagaimana pendapat Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Perpindahan harta dari orang ke orang, ada yang pertama adalah hibah. Ada tiga model. Hibah itu adalah memberikan sesuatu kepada orang di saat kita masih hidup. Yang kedua adalah wasiat. Memberikan sesuatu kepada seseorang, memberikannya waktu hidup, menyerahkannya setelah mati. Yang ketiga adalah waris. Setelah mati baru akan berpindah. Wasiat misalnya, kalau saya mati tolong berikan itu untuk masjid. Tidak akan diberikan masjid kecuali saya mati. Kalau waris, setelah saya mati secara otomatis sesuai aturan waris harus dibagi. Adapun masalah hibah, hibah boleh kita memberikan kepada siapa saja selagi bukan untuk kemaksiatan. Apakah diberikan kepada orang yang ada di pinggir jalan sana? Mungkin Anda merasa tersentuh, terharu dengan seorang tukang becak yang dia rajin sholat, lalu Anda memberikan rumah Anda kepada dia, boleh. Yang tidak diperkenankan adalah memberikan hibah dengan cara tidak adil di antara anak. Hei para orang tua, sadar makna ini. Ada sebagian orang tua kalau sudah senang sama cinta sama anaknya, waduh, yang anak mama ini yang selalu diberi. Sehingga tidak adil. Ini adalah fitnah. Haram orang tua memberikan kepada anaknya dengan tidak adil. Sebab itu akan menjadi sebab permusuhan di anak. Dan adil ini ada aturannya, bukan adil itu langsung diberi sama. Enggak, begitu. Adil itu adalah ditempatkan. Misalnya anaknya kecil, umur 2 tahun dikasih 10 juta. Gara-gara kakaknya kasih 10 juta, yang kecil sudah. Enggak begitu. Giliran pada waktunya. Maksudnya kalau sudah direncanakan, yang ini akan saya bangunkan rumah, baru nanti kalau yang nikah saya bangunkan. Sama niatnya sama. Tapi kalau dari awal sudah tidak adil, biasanya ini loh orang yang cinta berlebihan dengan salah satu anaknya. Anak mamanya itu. Anak laki-laki satu-satunya, anak perempuan satu-satunya. Sampai saudaranya itu kalau menginginkan sesuatu, tidak berani langsung kepada bapak atau ibunya. Lewat anak kesayangannya itu. Nenek minta saja, pasti dikasih kalau lihat dia. Pasti dikasih, kan. Giliran bapaknya mati, oh bapak sudah mati, kau mau apa? Rebut waris gara-gara itu. Makanya hukum memberikan kepada anak, hibah kepada anak jika tidak adil, haram. Kadang-kadang karena anak kesayangannya, apalagi anak yang akan ditumpangi. Nah, kalau aku mati nanti sama kamu, kalau nanti aku tua sama kamu, nak. Nah, ini biasanya sudah mulai tidak adil nih. Haram orang tua tidak adil, biarpun anak itu bandel, bukan kita tidak boleh tidak adil. Harus adil. Hanya cara memberikan saja perlu pendidikan. Baik. Adapun jika seorang bapak angkat, ini hukum ini harus kita jelaskan bermacam-macam. Hukum mengangkat anak harus jelas. Kalau saya mengambil anak kecil, saya rawat sampai saya gedekin, saya sekolahkan, boleh. Dan pahala besar. Mengangkat maknanya saya angkat, saya besarkan, saya didik, benar. Tapi kalau mengangkat maknanya merubah nasab, adopsi, bab nama binnya saya rubah dengan bin saya, hukumnya haram. Tidak akan mencium bau surga karena merubah nasab. Ingat ini ya, sebelum kita bicara tentang warisnya tadi itu. Karena hukum jangan sampai kelewat nanti. Karena ini masalahnya masalah berat. Jadi kalau Anda mungut anaknya orang, biarkan binnya bin bapaknya dia. Sebab kalau bapaknya yang sesungguhnya mati, dia mewarisi. Kalau dia menjadi kaya, bapaknya juga mewarisi. Jangan rubah nasabnya. Biasanya orang yang mungut anak karena dia tidak punya anak, ini lo paling ketakutan nanti. Nanti kalau ketahuan bapak aslinya, nanti saya ditinggal. Oh, kalau ditinggal itu berarti kamu yang salah didik. Kalau anak itu kau kenalkan, Allah tidak bakal meninggalkanmu, wahai ibu angkat. Kalau kita mendidik anak, binnya tetap dia. Tapi kita didik, benar kenal Allah, tidak akan meninggalkan kita. Yang menjadi masalah adalah tidak kita kenalkan Allah. Jadi hukum merubah nasab haram, tidak akan mencium bau surga. Sementara bau surga itu akan tercium berapa ratus tahun perjalanan. Jadi, kemudian anak angkat, bukan anak angkat tidak mewarisi. Secara hakikat syar'i, cuma secara hukum-hukum negara, karena binnya sudah di aktenya sudah dirubah, maka hukum negara mewarisi. Itu adalah tidak benar. Contoh, ada satu anak saya pungut. Di Panti Asuhan saya ambil anak kecil, binnya menjadi bin saya. Anak saya. Kalau saya mati, dia bisa secara hukum negara dia mendapatkan waris karena anak saya. Pada hakikatnya dalam hukum syariat tidak, dia tidak mendapatkan bagian. Cuman karena ini adalah dianggap seperti anak dan dia merawatnya dan sebagainya, seorang ibu tadi atau orang tua sayang, ya sudahlah, rumah saya berikan kepadamu, halal, tidak ada masalah, masih hidup dia boleh memberikan kepada siapa saja kok, apalagi kepada anak yang dirawat dan merawatnya, boleh-boleh saja. Karena apa? Dia tidak punya anak. Jadi kalau mati memang tidak mewarisi dia. Ini kasusnya kurang lebih dengan pertanyaan sebelumnya ini, masalah anak angkat tadi. Ada setelahnya tadi. Jadi kalau dia memberi kepada siapa saja boleh, apalagi kepada anak yang selama ini dididik, dirawatnya dan dibesarkannya. Bahkan kalau sudah mati, tidak seperti itu, tidak mewarisi. Tapi kalau hibah Allah diperkenankan. Hibah diperkenankan. Asalkan hibah yang dilakukan bukan untuk menghindarkan harta ini, misalnya karena kebencian. Ada orang menghibahkan hartanya karena benci kepada ahli waris. Tidak. Benci dengan saudaranya. Saya benci dengan saudara saya. Kalau sampai saya mati, pasti ke sana. Enggak, saya hibahkan. Oh, enggak boleh itu. Haram. Akan tapi apa? Saudara wajar. Saya ini anak yang merawat saya, membesarkan saya. Dia sangat berhak untuk mendapatkan harta dari saya. Saya beri hadiah rumah dan harta. Hibahkan. Sah-sah saja. Karena hibah kepada siapa saja boleh. Hibah memberikan. Berikan ke masjid boleh. Duit-duitnya. Berikan ke masjid boleh dan sebagainya. Apalagi diberikan kepada orang yang dirawatnya. Baik. Adapun selanjutnya pertanyaannya. Ibu Anda tidak mendapatkan waris daripada adik, daripada saudarinya nenek. Karena ibu Anda bukan anak yang sesungguhnya. Jadi ibu Anda tidak berhak mendapatkan waris. Kecuali hibah tadi seperti ini. Kecuali dibahas, diberi waktu masih hidup adalah hak ibunya Anda. Tapi kalau ternyata mbah yang, mbah apa mana? Bibik-bibik mbah yang. Ternyata jika ibu angkat daripada ibu Anda, ya, bibiknya ibu Anda itu meninggal sebelum menghibahkan, maka ibu Anda tidak mendapatkan waris. Dan benar bahwa saudaranya nenek angkat tadi, dia berhak mendapatkan waris kalau memang nenek tadi tidak punya anak. Kecuali nenek punya anak. Nenek angkat tadi ya, bibiknya ibu tadi kalau punya anak, anaknya mewarisi. Kalau tidak punya anak, yang mewarisi adalah saudaranya. Jika ada saudara laki-laki, nanti dia yang menghabiskannya. Pertanyaannya adalah, lah mereka kok menuntut? Baik, tuntut-menuntut bukan sesuatu yang baik. Memang Anda tidak punya hak. Akan tapi hendaknya semuanya dipermusyawarahkan dengan baik. Ya? Makanya bahkan mai tuntut-menuntut. Anda duduk yang baik, bahasanya. Ya, keterlaluan banget misalnya. Pamannya tadi apa itu? Saudaranya nenek kok tiba-tiba mau menjabut semuanya. Wong ini kan hidup bersama. Biasanya kalau sudah urus warisan, kami sebutkan urusan warisan setannya yang gede. Masa anaknya kok, anak yang dirawatnya kok, anak, anggap saja anak angkat. Biarpun sudah anak angkat sudah tidak sah sebetulnya. Masa ibu Anda yang merawat nenek angkat, ibu Anda yang mengangkat ibu angkatnya itu kok nggak mendapatkan apa-apa? Memang secara hukum waris tidak mendapatkan apa-apa. Ya sungguh tega kalau pamannya mau ngambil semuanya sampai melarat, enggak? Paling enggak ya bagaimana? Karena apapun bentuknya, kamu adalah juga merawat ibu angkatmu, maka kamu bisa mendapatkan, saya beri. Jadi dimusyawarahkan. Memang pada hakikatnya, ibu Anda tidak berhak mendapatkan apa-apa dari bibiknya. Dari bibiknya. Kalau bibiknya memang punya ahli waris tadi. Ahli warisnya adalah kebetulan saudaranya sendiri. Saudaranya berarti ya mbahnya juga kan, cuman mbah bukan mbah sesungguhnya. Baik itu. Kemudian selanjutnya, jika permasalahan ini benar terjadi, mohon datang secara khusus nanti untuk dicelentrehkan, untuk difahamkan. Makanya urusan waris itu jangan dibahas di antara ahli waris. Kalau waris dibahas di antara ahli waris, biasanya yang ada adalah gulet dan berantem. Akan tapi hendaknya di saat sebelum berbicara tentang hitungan waris, ada yang menengahi, yang meluluhkan hati. Sehingga nanti tidak terjadi bentrokan, tidak terjadi persengketaan, tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi rebutan. Harus ada yang menjelaskan halus, didatangkan kumpul, assalamualaikum. Ini Anda sebagai anak, sebagai cucu daripada mbah angkat tadi. Harta sudah terlanjur begini, seperti apa musyawarahnya? Memang secara hukum fikih Ibu Anda tidak berhak mendapatkan waris daripada ibu angkatnya. Sebab istilah anak angkat tidak akan mendapatkan warisan dalam hukum Islam. Baik, akan tapi berhak mendapatkan pemberian jika masih hidup. Ini saja insyaallah. Baik. Mohon besok pengajian Umi jangan lupa ibu-ibu. Pengajian Umi sore. Jam 3:30 pengajian Umi di sini, ya. Untuk khusus ibu-ibu. Yang merasa ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak datang berarti ibu jadi bapak-bapak gitu. Insyaallah besok jam 4 sore. Mestinya nanti sore kan apa jadwalnya ada kita buat biar ada jaraknya. Kalau sorenya tadi belajar sama Umi, malamnya sama Bu yang ngantuk. Ya sini kan gitu ya. Saya bisa Umi-nya hari Sabtunya besok, jadi ibu bisa istirahat. Besok sore ibu-ibu bisa datang ke majelis ini lagi di bawah tempatnya kalau tidak salah, di bawah di tempat ini juga majelis dengan Umi insyaallah. Hadiri perbanyaklah majelis, khususnya anak-anak putri ibu yang alasannya malam hari tidak bisa, sore hari bisa enggak? Kalau waduh, hari sekolah besok, kalau begitu hari Ahad dibawa ke majelis Al-Bahjah Cirebon. Majelis hari Ahad lagi sama Sabtu pagi, masih beralasan lagi hari libur. Hah? Baik, ini saja ya insyaallah. Pengumuman majelis Muslimah Kuningan besok bersama Umi. Majelis Muslimah bersama Umi Ahad besok di pesantren Al-Bahjah juga ada. Majelis Zikir Tausiah Al-Bahjah juga ada. Al-Bahjah punya majelis tausiah yang keliling. Itu Sabtu malam Ahad. Tempat di Masjid Istiqomah Suara Nenggala Cirebon. Dan juga sekaligus diumumkan kalau pendaftaran SD, SMP, SMA sudah selesai. Akan tadi pendaftaran pondoknya yang belum. Pondok khusus untuk tafaqquh fiddin, untuk mencetak para tokoh-tokoh agama, ulama. Gelombang pertama 21 Jumadil Awal sampai 22 Jumadil Akhir, 1 bulan. 1 Maret sampai 30 April pendaftarannya. 1 Maret sampai 30 April ini pada 2016 pendaftarannya. Kemudian gelombang kedua adalah 1 Rajab sampai akhir Ramadan, 9 April sampai 5 Juli. Bagi siapapun yang menginginkan mendaftarkan anaknya, di situ ada kelas Ibu, kelas Tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran anak kecil, ini Tahfidzul Quran. Oh bukan. Ini lain, tahfidz lain ya. Enggak tahu pendaftaran tahfidzan sendiri. Ini untuk anak-anak dewasa yang belajar, untuk di kader ulama. Kita tuh miskin pengkaderan, makanya kita selalu gencar pengkaderan. Karena apa? Permintaan dakwah itu banyak sekali. Anak-anak kita tuh baru belajar harus minta, harus kita kirim ke pulau-pulau, ke daerah-daerah. Makanya kita harus rajin mengkader saat ini. Maka ini kami undang anak-anak muda yang ingin menuntut ilmu, pendaftarannya seperti tadi. Ada tesnya nanti. Dan belajar di sana. Insyaallah, pokoknya tinggal belajar saja. Yang serius, yang benar asalkan diterima insyaallah. Belajar di situ insyaallah. Nanti ditangani oleh ustaz-ustaz. Pembiayaannya pun ditangani sama orang-orang yang penting ngaji saja sudah, tidak urus masalah ini itu. Yang pondok ini dibungkut itu. Tidak dibungkut apapun nanti di situ. Kecuali mau beli sabun, beli makan, makanan sudah ada di situ, minum sudah ada, airnya lampunya terang-terang, airnya melimpah, toiletnya banyak, enggak usah ngantri insyaallah. Insyaallah lah banyak, jangan khawatir mau belajar. Yang penting mau ngaji, belajar. Siap saya marahi, itu saja intinya. Saya suka marah betul saya itu. Karena saya cinta, Bu. Saya itu suka marah kalau sama santri. Karena cinta saya lebih. Pokoknya marah-marahnya. Makanya saya takut-takutin nanti biar yang masuk benar-benar niat yang benar ini ya. Insyaallah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mohon doa untuk pembangunan. Dan juga kami informasikan, kami ingin merencanakan juga, semoga Allah menggugah. Ada sekolah yang kami rencanakan tadi, sekolah di Kuningan. Insyaallah sekolah yang akidahnya benar juga sudah banyak. Cuman Al-Bahjah juga ingin membangun itu semuanya untuk menyempurnakan, melengkapi. Kita ingin buat sekolah di kota, tengah kota Kuningan. Di mana saja? Tengah kota Kuningan atau pinggir-pinggir sedikit. Enggak apa-apa, kita program di sini. Radio sudah ada 104,8. Mohon didengar, dihafal semuanya 104,8. Kita ingin juga pesantren mahasiswa. Barangkali ada tim yang bisa bergerak di sini nanti membantu. Oh, Buya, saya punya rumah di samping kampus. Tolong dikelola. Nanti akan digunakan biarpun hanya menampung 20 siswa. Itu adalah calon-calon hebat nanti atau 30. Kemudian ada pondok, wah Buya ada sekolah bangkrut nih, gimana nih saya beli, Buya yang nangani. Gak apa-apa, nanti kita kelola. Apalagi, saya punya duit nganggur berapa miliar, dikelola nanti. Saya punya tanah berapa hektar, kelola nanti. Yang kelola bukan Buya sendiri, Buya buat tim. Kita ada tim. banyak tim yang memikirkan ini semuanya, ya tadi yang memikirkan pembiayaan anak sekolah dan sebagainya, anak madrasah dan sebagainya. Baik, ini saja insyaallah ya. Kita akan menghidupkan dakwah dengan bermacam-macam model, termasuk media dakwah televisi. Baik, mari kita tutup dengan doa dan mohon maaf kepada para bapak. Kami rindu sebenarnya untuk bersalaman. Rindu untuk bersalaman, cuma untuk saat ini kami ada agak sedikit buru-buru. Malam ini tidak salaman, sebab salaman sendiri ada keberkahan. Ada orang tua yang bisa saya cium tangannya atau apa. Ini ada keberkahan, cuma untuk malam ini kita tidak usah bersalaman, tapi insya Allah bulan depan seperti biasa kita bersalaman. Salaman sunnah, selagi masih mungkin dilakukan, kami akan melakukan. Kami senang. Kami tidak akan lari sembunyi. Ngapain sembunyi, ada keberkahan kok sembunyi. Kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kami harus segera pulang, karena ada kepentingan nanti harus ada segera pulang. Ini saja, insya Allah mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa usurna wa la takhdurna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa afirina wa la tuhtin alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang maha kasih. Ya Allah pandanglah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan anak-anak kami semua adalah menjadi anak ahli surga ya Allah. Pandanglah anak-anak kami dengan cinta dan kasih sayangmu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara para orang tua ini ada yang telah salah dalam mendidik anak-anak mereka, jika ada di antara para orang tua ini yang telah salah dalam mendidik anak-anak mereka sehingga mereka tidak kenal agamamu, tidak kenal engkau ya Allah, kami mohon ampuni para orang tua itu ya Allah, dan dikembalikan anak-anak mereka ke jalan yang kau ridho ya Allah. Kirimkan kepada mereka hidayah dan bimbinganmu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka terus larut dalam ketersesatan ya Allah, dan ampuni orang tua yang telah salah dalam mendidik anak-anak mereka. Ampuni masa lalu mereka dan jadikan di hari ini mereka menjadi orang tua ahli surga ya Allah. Dan kami yang masih punya kesempatan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah, kami mohon bimbing kami ya Allah. Yakinkan kepada kami ya Allah, kuatkan keyakinan kami ya Allah akan pentingnya ilmu akhirat. Jangan sampai kami tertipu hanya urusan ilmu dunia ya Allah, dan jadikan anak kami anak yang sukses di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan anak kami anak-anak akhirat ya Allah. Jadikan ya Allah, mudahkan ya Allah, kuatkan hati kami untuk membimbing anak-anak kami untuk kenal kepada-Mu, menjadi anak yang rajin salat ya Allah, yang hatinya bersih, punya keimanan yang kuat, ketakwaan dan kerinduan kepada-Mu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, mudahkan kami untuk membimbing anak-anak kami ya Allah. Dan jangan ya, jaga kami dan anak-anak kami. Jangan sampai kami salah menyekolahkan anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai kami salah membimbing anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami atau cucu-cucu kami ya Allah, dan siapapun yang bersama kami ya Allah, jangan sampai mereka menjadi sebab kami masuk neraka-Mu ya Allah. Alangkah banyaknya orang tua yang masuk neraka gara-gara salah mendidik anak-anak mereka. Kami mohon ya Allah, jangan sampai Kau jadikan kami mereka, jangan sampai Kau jadikan kami orang tua yang ahli neraka. Kami ingin menjadi orang tua ahli surga-Mu ya Allah, dengan anak-anak ahli surga ya Allah. Dan ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami ya Allah dari makan riba, jauhkan kami ya Allah dari berurusan riba. Dan kami mohon jika ada di antara hamba-Mu yang ada di sini yang mereka masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, ganti ya Allah, jauhkan dari riba dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dan gantilah dengan cara yang bersih, halal, penuh berkah yang lebih banyak ya Allah. Jangan sampai mereka terus larut dalam kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang haram. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari kami yang masih mempunyai pekerjaan yang haram ya Allah, kami mohon ganti dengan yang halal, yang lebih berkah, lebih banyak ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari melihat yang haram ya Allah. Jauhkan lidah kami dari mengucapkan yang haram, jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram, jauhkan anggota tubuh kami ya Allah dari segala yang Kau murka ya Allah, yang Kau benci ya Allah. Kami ingin ya Allah, Kau jauhkan kami dari dosa, hanya Engkau ya Allah yang bisa membawakan, jauhkan kami dari dosa dan kemaksiatan. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami ya Allah, masyarakat kami, dari minuman keras, ikhlas, baik yang di dalam masjid atau yang di luar masjid sana, ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang minum minuman keras atau pernah meninggalkan salat, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Sungguh kami tidak rela jika mereka masuk neraka. Kami ingin mereka Kau ampuni, ya Allah, dan jauhkan kami semua dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami yang ada di sini yang punya musabab, yang punya masa lalu gelap, ya Allah, pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon tutup aib mereka, ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak lagi Kau siksa, ya Allah. Dan berikan kepada mereka kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ampuni mereka semua, ya Allah. Dan bencikan kepada kehinaan zina itu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, yang sempit rezeki lapangan rezeki mereka, ya Allah, dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa kami sangat banyak, ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami takut di alam barzah-Mu, kami takut di neraka-Mu, ya Allah. Kami tidak ingin biarpun hanya sedetik di neraka-Mu, kami tidak ingin Kau hukum, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Sungguh bagi-Mu mudah untuk mengampuni kami, maka ampuni, ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan, keikhlasan, berjuang di masjid ini dan berjuang bersama kami di majlis ini, ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah, bisa berjuang, dan yang bisa berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan panjatan doa, ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang ikhlas dan jadikan kami ahli ikhlas, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.